الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Pada pertemuan yang lalu disebutkan bahwa hutang orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh dibayarkan dari zakat, dari zakat kita yang masih hidup, tapi dibayarkan dari sedekah kita atau dari peninggalan harta peninggalan mayit tersebut. Dan para ulama, jumhur ulama menjelaskan bahwa harta peninggalan mayit itu diurutkan dengan urutan-urutan sebagai berikut. Yang pertama adalah digunakan untuk membayar hutang-hutang yang berkaitan dengan benda peninggalan tersebut, seperti hutang seperti barang yang digadaikan dengan hutang yang menjadi tanggungan atau kewajiban mayit. Mayit pernah berhutang dengan menggadaikan barang, maka selesaikan dahulu hutang-hutang yang berkaitan dengan gadaian ini atau gadai ini. Yang kedua adalah biaya pengurusan jenazah, apakah kain kafannya atau biaya untuk memandikannya, menggali kuburannya, dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hutang-hutang yang berkaitan dengan tanggungan mayit. Sama saja apakah hutang itu untuk Allah seperti zakat dan haji, mayitnya lupa atau belum sempat membayar zakat hartanya atau zakat perdagangannya atau zakat masyarakatnya atau zakat yang lainnya, karena lupa atau karena belum sempat keburu meninggal dunia, maka keluarkan zakat tersebut yang menjadi hak Allah. Atau haji, belum sempat untuk mendaftarkan haji, qadarullah meninggal, hartanya ada, maka keluarkan harta mayit untuk menghajikannya, haji badal, dihajikan oleh orang yang sudah haji, dan satu orang untuk satu orang yang dihajikan, tidak boleh lebih dari satu. Sehingga hati-hati bagi yang mau membadalkan haji keluarganya atau orang tuanya, maka pastikan orang yang akan membadalkan atau menghajikan orang tuanya atau saudaranya itu memang dia satu orang yang dia hajikan. Karena ada beberapa orang yang tidak amanah, dia menerima lebih dari satu, ini tidak boleh, hanya satu. Atau yang berkaitan dengan hak manusia, hutang-hutang biasa tanpa barang gadaian. Yang keempat baru wasiat, dengan syarat bukan untuk ahli waris dan maksimal sepertiga ke bawah. Boleh kalau lebih, yang penting diperbolehkan, disetujui, diridhoi oleh ahli waris yang lainnya. Kalau memang disetujui, misalkan mayit berwasiat agar salah seorang anaknya diberi barang tertentu, maka yang lainnya terserah ridho atau tidak. Kalau ridho tidak masalah, kalau enggak hukum asalnya enggak boleh. Ahli waris mendapatkan wasiat atau wasiatnya lebih dari sepertiga, maka hukum asalnya tidak boleh. Tetapi kalau diizinkan oleh seluruh ahli waris, maka boleh. Yang berikutnya, yang kelima, adalah al-irsu, warisan atau benda atau barang yang ditinggalkan oleh mayit yang akan diwarisi oleh ahli waris. Itulah lima urutan yang berkaitan dengan at-tarikah, harta pusaka, harta warisan, yang harus dipahami oleh semua muslimin. Supaya apa? Supaya benar urutan-urutannya, jangan sampai keliru, karena berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk membantu mayit. Ketika harta peninggalan mayit dikelola, disalurkan dengan sesuai syariat, itu jelas bermanfaat bagi mayit. Ketika dibagikan warisan atau dibagikan sebagai warisan harta warisan, maka mayit pun mendapatkan pahala, pahala sedekah dan silah, menyambung tali satu rahim, sebagaimana telah lewat penjelasannya di bab sebelum ini atau bab sebelum ini. Ketika seseorang menjalankan yang berkaitan dengan harta peninggalan mayit sesuai dengan syariat, maka sangat besar manfaatnya bagi mayit. Kita lanjutkan. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma nazalat hadhil ayatu, ketika turun ayat ini, yakni Asy-Syu'ara 214, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, yang paling dekat. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Quraisyan fajtama'u fa'amma wa khassa. Maka segera Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam memanggil suku Quraisy, maka berkumpullah suku Quraisy, orang-orang Quraisy. Fa'amma wa khassa, maka Nabi memanggil atau menyuruh mereka secara umum dan secara khusus. Wa qala, dan Nabi berkata, ya bani Abdi Syams, wahai anak-anaknya atau keturunannya Abdi Syams. Abdi Syams ini anaknya Abdu Manaf. Abdu Syams anaknya siapa? Abdu Manaf. Abdu Manaf apanya Nabi? Abdu Manaf apanya Nabi? Kakek ketiga Nabi. Kakek pertama Abdul Muttalib. Kakek kedua Hashim. Kakek ketiga Abdu Manaf. Nah, Abdu Manaf punya anak Hashim dan Abdu Syams. Ya, masih kerabat. Masih kerabatnya Nabi, paman atau kakek dari pinggir. Wahai keluarganya Abdu Syams, ya bani Ka'ab bin Lu'ay, wahai keluarganya Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay adalah kakeknya Nabi. Yang keberapa? Ketujuh. Abdu Manaf bin Usai. Berarti Usai kakek yang keempat. Usai bin Kilab. Kakek Nabi yang kelima. Kilab bin Murrah. Kakek yang keenam. Murrah bin Ka'ab. Kakek yang ketujuh. Ka'ab bin Lu'ay. Kakek yang kedelapan. Lu'ay. Ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, angkizu angfusakum minan nar. Wahai keturunan Ka'ab bin Lu'ay, angkizu angfusakum minan nar, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Murrah bin Ka'ab, wahai keturunan Murrah bin Ka'ab, anaknya Ka'ab bin Lu'ay, angkizu anfusakum minanna, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdi Manaf, keturunan Abdi Manaf, angkizu anfusakum minanna, selamatkanlah diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Hashim, wahai keturunan Hashim bin Abi Manaf, angkizu anfusakum minan nar, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ya Bani Abdul Muttalib, wahai keturunan Abdul Muttalib kakek Nabi, angkizu anfusakum minan nar, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Ya Fatimah, angkizi nafsaki minan nar, wahai Fatimah putri beliau, selamatkan dirimu dari api neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'an, sesungguhnya karena sesungguhnya aku tidak mampu untuk menyelamatkan kalian sedikit pun dari Allah, dari siksaan Allah. Wa anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha, hanya saja kalian memiliki kekerabatan denganku, maka aku akan sambung kekerabatan tersebut untuk kalian. Rawahu Muslim. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Qaluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bibilaliha wa bifathil ba' as-thaniya wa kasriha bal bilal al-ma'u, dengan bilalnya, dengan fathah ba' yang kedua bibilaliha, dan juga bisa dikasrahkan bibalaliha atau bibilaliha. Al-bilal al-bala artinya al-ma'u, air. Wa makna hadis, dan makna hadis ini adalah sa'asiluha, yani aku akan sambung hubungan kekerabatan diriku dengan kalian tersebut. Syabba qati'ataha bil hararati tutfa'u bil ma'i wa hadhihi tubarradu bis silah. Nabi alaihi salatu wassalam menyamakan perbuatan memutus tali satu rahim dengan al hararah, panas, atau dengan api yang akan padam dengan air. Sedangkan ini atau memutus tali silaturahim itu bisa didinginkan dengan as-silah, menyambungnya. Hadis yang berikutnya. Wa an Nabi Abdullah Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah Amr ibn al-As, semoga Allah meridhai keduanya, yang Amr dan anaknya Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam jiharan ghaira sirrin yaqulu. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dengan lantang, dengan suara keras, bukan dengan suara yang pelan. Beliau mengatakan, inna ala bani fulani laisu biauliyai, sesungguhnya keluarga bani fulan bukan wali-waliku, bukan wali-waliku, penolong-penolongku. innama waliyyi Allahu wa salihul mu'minina. Hanyalah waliku, penolongku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang saleh. Penolong artinya yang beriman, yang dicintai karena keimanan. As-salihul mu'minin adalah wali beliau alaihissalatu wassalam. Wali artinya yang mencintai, menolong karena keimanan. Waliku, penolongku adalah Allah dan orang-orang mukmin yang beriman. Walakin lahum rahimun abulluha bibilaliha. Akan tapi mereka walaupun bukan wali-waliku, kata Nabi, mereka memiliki rahim, kekerabatan denganku. Maka aku akan sambung, aku akan berikan hak kekerabatan tersebut untuk mereka. Muttafaqun alaih wa lafzu lil Bukhari. Hadis muttafaqun alaih, lafaznya milik al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Di dalam syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, hadhil ahaditsu allati saqaha al-muallif rahimahullah kulluha tadullu ala ahammiyati silatul rahim. Hadis-hadis ini yang diutarakan atau yang disebutkan oleh penulis rahimahullah seluruhnya menunjukkan atas pentingnya menyambung tali silaturahim. Ai sunati al-qarabati, yakni menyambung hubungan kekerabatan. Wa saddaraha bi hadis Abi Sufyan Sahr bin Harb. Dan penulis rahimahullah memulainya dengan hadis Abu Sufyan. Namanya Sahr bin Harb ibni atau ibn Umayyah ibn Abi Syams ibn Abi Manaf, yang telah disebutkan tadi, wahai keluarga Abi Syams. Ternyata Abi Syams adalah apanya Abu Sufyan, buyutnya Abu Sufyan, namanya Sahr bin Harb, ayahnya Harb, kakaknya Umayyah, buyutnya adalah Abdu Syams, kakek kedua bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murad dan seterusnya. Nyambung ke Nabi melalui Abdu Manaf, sama keturunan Abdu Manaf. Abdu Manaf kakek ketiga Nabi. Demikian pula Abdu Manaf adalah kakek ketiganya Abu Sufyan. Kakek pertamanya adalah Umayyah. Ada istilah Bani Umayyah. Ya, keturunan ini Umayyah. Kakeknya Abu Sufyan, Sahr bin Harb bin Umayyah. Kakek keduanya Abu Syams, kakek ketiganya Abu Manaf. Hina wafada wa ma'ahu qaumun min Quraisyin ala Hiraqla. Penulis memulai hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan menyambung atau pentingnya menyambung tali satu rahim dengan hadis Abu Sufyan ketika beliau berkunjung sebagai tamu atau utusan delegasi dari suku Quraisy. Yang bersama Abu Sufyan ada satu kaum, sekian orang dari suku Quraisy bertamu atau berkunjung ke Heraklius sebagai utusan. Wa kana qad wafada ala Hiraqla qabla an yuslima radhiyallahu anhu. Sedangkan Abu Sufyan Sahr bin Harb bertamu atau berkunjung sebagai utusan ke Heraklius sebelum beliau masuk Islam radhiyallahu anhu. Li'annahu aslama 'amal fathhi. Dikarenakan Abu Sufyan radhiyallahu anhu masuk Islam pada fathu Makkah. Tahun berapa? Tahun 8 Hijriah. Ya, kalau enggak diingat-ingat lupa. Fathu Makkah terjadi pada tahun 8 Hijriah. Wa amma qudumuhu ila Hiraqla fakana ba'da sulhi al-Hudaybiyah. Adapun kunjungan Abu Sufyan ke Heraklius itu setelah sulh perdamaian atau perjanjian Al-Hudaibiyah tahun 6 Hijriah. Walamma sami'a bihim Heraklu wa kana rajulan 'aqilan indahu ilmun minal kitab wa indahu ilmun bimab'atsin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa bima yad'u ilaihi. Dan ketika Heraklius mendengar kedatangan Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy, sedangkan Heraklius adalah orang yang berakal, dia memiliki ilmu dari Alkitab, kitab Taurat atau Injil, dia memiliki ilmu tentang diutusnya Nabi alaihissalatu wassalam atau tempat diutusnya beliau dan tentang apa yang disuruhkan oleh beliau. Karena sifatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mawjudatun fi Taurat wal Injil. Dikarenakan sifat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ada tertera disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Kama qala Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-157. Alladzina yattabi'una an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi, yaitu orang-orang yang mengikuti Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca dan tulis. Iya, mereka dapati namanya tertulis di sisi mereka di kitab Taurat dan Injil. Paham orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengetahui Nabi kita karena ditulis namanya di kitab mereka Taurat dan Injil. Maktuban bisifatihi wa ma'rufan, ditulis sifatnya, nama dan sifatnya, dan dikenal di kalangan mereka ahlul kitab. Hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum la yashukkuna fihim. Sampai-sampai mereka ahlul kitab Yahudi dan Nasrani mengenal beliau sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Mereka enggak ragu tentang anak-anak mereka sendiri. Maka demikian pula mereka enggak ragu tentang Nabi kita. Faham betul bagaimana ciri-cirinya, sebagaimana mereka faham betul anak-anak mereka, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Yaitu orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Falamma qadima haula'i jama'atu minal arabi min mab'atsin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min al-Hijazi da'ahum yas'aluhum an halin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ketika orang-orang ini dari bangsa Arab, dari tempat diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam datang, yang dari Hijaz, Hijaz itu nama untuk daerah Mekah dan Madinah, dari daerah Hijaz, maka Heraklius mengundang, memanggil mereka untuk bertanya kepada mereka tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa amma ya'muru bihi wa amma yanha anhu, dan tentang apa yang diperintahkan oleh Nabi tersebut dan tentang apa yang dilarang oleh Nabi tersebut. Wa an kaifiyati ashabi, dan bagaimana tentang keadaan para sahabatnya, sifat-sifat mereka. Wa mu'amalatihim ilaihi wa mu'amalatihim lahu, dan tentang bagaimana sikap para sahabat kepada Nabi tersebut. Illa ghairi dzalika mimma sa'alahum anhu, dan yang selain itu dari apa-apa yang ditanyakan oleh Heraklius kepada mereka tentang Nabi. Wa qad dzakarahu al-Bukhari mutawwalan fi sahihi. Dan kisah ini telah disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah secara panjang lebar dalam sahih beliau. Wa kana min jumlati ma sa'alahum anhu. Dan di antara yang ditanyakan oleh Heraklius kepada Abu Sufyan dan teman-temannya tentang Nabi adalah madza ya'muru bihi, apa yang diperintahkan oleh Nabi tersebut. Qalu, maka mereka orang-orang Quraisy menjawab, kana ya'muruna bisilati wasidqi wal afafi. Nabi tersebut memerintahkan kami, menyuruh kami untuk menyambung tali silaturahim, untuk berkata dan berbuat jujur, serta al-afa, menjaga diri dari perkara yang haram. As-silatu ya'ni silaturahim. As-sila maksudnya menyambung tali silaturahim. Was-sidqu al-khabar sahihu al-mutabiqu lil-waqi'. Sedangkan as-sidqu, kejujuran adalah berita yang benar, yang mencocoki, yang sesuai dengan kenyataan. Wal-afafu an-zina. Sedangkan al-afaf, sikap menjaga diri maksudnya dari az-zina, perbuatan zina. Wa amma fi aydin nasi minal amwali wa kadzalika al-a'rad, dan juga menjaga diri dari apa-apa yang dimiliki oleh manusia berupa harta, dan juga menjaga diri dari menjatuhkan kehormatan mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.